Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد خلفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bab al-qisad fi ta'ah, bab sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini akan kita mulai dari hadis yang ke-150. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, ia berkata, ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni akur, bahwa aku pernah mengatakan, wallahi la suman naddaha, wallahi la asuman an-nahar wa la aquman al-laila ma istu. Demi Allah, aku akan puasa di siang hari dan aku akan melakukan qiyamul lail sepanjang hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal ladzi taqulu dzalik, apa benar engkau berkata demikian? Faqultu lahu, maka aku menjawab kepada beliau, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh aku memang mengatakan demikian wahai Rasulullah, demi bapakku dan demi ibu. Nah, apa yang disampaikan tadi, menunjukkan adanya beberapa faedah. Yang pertama, masru'iyatu tabayyun wa tathabbut fil akhbar, disyariatkan untuk minta keterangan dan minta kepastian dalam masalah berita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kabar bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As bersumpah untuk puasa sepanjang siang dan qiyamul lail sepanjang malam, maka Rasulullah SAW tabayyun dan tersebut kepada Abdullah ibn Amr, antal ladzi taqulu dzalik, apa benar engkau berkata demikian? Ini yang harus kita contoh, barakofikum. Lebih-lebih amanah wasitku dan kejujuran semakin menipis di dada-dada kaum muslimin saat ini. Kalau orang-orang kafir jelas, gak usah kita pelajari lebih lanjut dan sudah maklum, mereka itu bukan orang yang amanah, juga bukan orang yang jujur. Permasalahannya ila kaum muslimin, yang mana di awal-awal perkembangan Islam di zaman Nabi SAW, itu amanah dan kejujuran merupakan lambang utama kaum muslimin, simbol utama kaum muslimin. Tapi semakin lama, semakin jauh dari masa kenabian, amanah dan kejujuran itu semakin apa ini? Menipis. Kalau dulu saja pada zaman Nabi SAW, beliau mengajarkan tabayun dan tersabut, padahal tingkat amanah dan tingkat kejujurannya sangat tinggi. Apalagi di zaman kita sekarang ini, yang jauh dari masa kenabian, tingkat amanah dan kejujurannya sangat tipis. Maka lebih wajib lagi untuk apa ini? Tabayun dan tasawuf. Minta keterangan dan kepastian dalam hal apa ini? Berita. Barakallahu. Disengaja satu baris ada faedah gitu ya. Nah, saya lihat hanya panjang sekali ya. Nah, barakallahu supaya tidak menjemukan kita siasati seperti itu. Nah. Kemudian faedah yang kedua. Wajib untuk jujur dalam berkata. Walaupun salah. Nah. Sebagaimana sikap Abdullah ibn Amr bin As, bahwa dia pernah mengatakan, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma'ishq. Demi Allah, aku akan puasa sepanjang siang dan akan qiyamul lail sepanjang malam selama aku hidup. Ketika Rasulullah bertanya, antalladzi taqulu dzalik, apa benar kamu yang mengatakan demikian? Faqultu lahu, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendapat jawaban yang melegakan. Betul, saya memang berkata demikian. Ini kejujuran dari siapa ini? Abdullah ibn Amr bin As. Karena Rasulullah tidak mungkin tabayun kalau hal tersebut tidak ada sesuatunya, ya. Nah, jangan kemudian kita bohong ketika ditanya apa yang memang kita ucapkan, ya. Oh, enggak, kapan aku bilang kayak gitu, ya. Tapi setelah dicek, datang saksinya, oh iya. Gitu, ya. Tapi belum sudah apa ini? Bohong. Enggak, enggak pernah bilang kayak gitu, ya. Malah dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang biasa terjadi saat ini. Nah, sehingga banyak berita yang memang tidak bisa kita apa ini, telan mentah-mentah, ya, harus difilter dan ditathabuti dan ditabayuni. Jelas ya, walaupun ada hari dan tanggalnya, tempat tahunnya. Nah, hari-hari ini, walaupun a'udzubillah, sesuatu yang tidak pernah terucap, sesuatu yang tidak pernah dilakukan, itu bisa menjadi berita. Seolah-olah pernah ada yang mengucapkannya, seolah-olah pernah ada yang melakukannya. Apalagi kalau memang benar-benar ada ucapannya atau ada perbuatannya. Wah, tambah apa ini? Kesebuah. Ini gak boleh kita sembarangan. Masuk dapat informasi via WA misalkan, langsung kirim ke yang lain. Dilihat dulu, ini benar apa enggak, ya. Jangan, ini dari tetangga saya, dia taklim kok. Ya belum tentu, ya. Nah, apalagi terkait dengan apa ini, sikap-sikap tertentu atau pernyataan-pernyataan tertentu yang berkaitan dengan mafsadah dan maslahat umum, tak boleh asal kirim. Jangan tertipu dengan kisah nyata. Oh, ya. Nah, kisah nyata itu bisa dipoles-poles, ya. Benar apa enggak? Kenyataannya seperti itu. Nah, jangan-jangan cerita dusta dikemas dengan apa ini? Kisah nyata. Maksudnya nyata dustanya. Allahul musta'an. Nah, berita penting ditabayun. Kemudian faedah berikutnya, ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bi abi anta wa ummi, itu tidak dimaksud untuk sumpah, tapi itu adalah kalimat penguatan dalam pembicaraan mereka sehari-hari. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu enggak boleh, ya. Baik bersumpah dengan nama bapaknya atau nama ibunya, enggak boleh. Man halafa falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka adalah bersumpah dengan nama Allah atau dia. Dalam riwayat yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, la tahdifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ada perucapan para sahabat, bi abi anta wa ummi, tidak dimaksudkan apa ini? Sumpah. Hanya penegasan dalam percakapan sehari-hari yang biasa di tengah-tengah mereka. Tidak ada unsur apa ini? Sumpah. Ya. Nah. Kalau kita itu sungguh, ya, sungguh. Ya. Kalau sana sungguhnya itu biar apa ini? Anta wa um. Ya. Benar. Aku mengatakannya. Ya sungguh, sungguh aku mengatakannya. Taib. Jadi ucapan bi-abi anta wa ummi adalah ucapan penegasan yang biasa diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tanpa ada maksud untuk apa ini? Bersumpah. Hanya penegasan sehingga tidak bertentangan dengan larangan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala, setelah Rasulullah mendengar jawaban dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun kemudian bersabda, fa innaka la tastati udarik, sungguh engkau tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir, puasalah dan tidak puasalah. Maksudnya, ya kamu puasa ketika siang hari, ya kadang-kadang tidak puasa. Jangan puasa terus sepanjang siang, ya, setiap hari. Kadang puasa, kadang tidak puasa. Wanam wakum, tidurlah dan bangunlah untuk qiyamul lail. Jangan qiyamul lail terus. Enggak pakai tidur. Semalam suntuk tiap hari. Engkau tidak akan mampu. Nah. Di sini terdapat faedah wa nafatina azakumullah. Tentang apa yang disebutkan dalam bab disyariatkan untuk al-iqtisad fi tho'ah, sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Tidak boleh memberat-beratkan diri yang menyebabkan lama-lama enggak mampu, ya. Puasa kan baik. Qiyamul lail kan baik. Tapi harus mengukur kemampuan. daripada nanti kemudian futur akhirnya enggak mampu melakukannya sama sekali. Barakallahu. Sehingga inilah dalil yang dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala untuk menekaskan bab sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fasum wa aftir. Wa nam wa qum. Rasulullah melanjutkan sabdanya. Wasum minasyahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi asri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Puasalah dalam satu bulan 3 hari karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya dan itu setara dengan puasa sepanjang masa tiap hari. Barakallahu. Nah, di sini wa nabtina auzakumullah terdapat faedah disyariatkan untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tidak disebutkan tanggal berapanya. Walhamdulillah. Boleh. Kapanpun, tanggal berapapun, dalam sebulan untuk puasa apa ini? 3 hari. Yang lebih afdal adalah tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya. Nah. 13-nya, 14-nya atau 15-nya. Hitungan bulan Hijriah, ya. Nah. Seperti sekarang ini. Ini bulan apa? Bulan? Rajab. Belum. Jumatil akhir tanggal berarti tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Atau bulan depannya Rajab ya tanggal 13-nya, 14-nya atau 15-nya. Itu yang paling afdol. Seandainya tidak tanggal-tanggal itu. Yang penting 3 hari dalam sebulan, enggak apa-apa. Nah, juga dalam hadis ini tidak menunjukkan berturut-turut. Tapi boleh. Tanggal muda, puasa sekali. Tanggal tengah, sekali. Tanggal tua, sekali. Ya, enggak apa-apa. Yang penting 3 kali dalam sebulan. Ya, 3 hari. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat itu minimal, ya, itu baru minimal. Kalau azab dibalas setara dengan apa ini kejelekannya atau kejelekan dibalas dengan azab yang setara. Nah, kalau yang kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Itu baru minimal. Maksimal tak terbatas. Ya. Menunjukkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita harus mensyukurinya. Sehingga puasa 3 hari dalam 1 bulan dianggap sama dengan orang yang puasa setiap hari sepanjang masa. Karena sebulan itu rata-rata 30 hari, ya. Kalau puasanya 3 hari berarti 3 kali 10 menjadi 30. Sama seperti puasa apa ini? Setiap hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wasum minasyahri thalathata ayyam, fa inal hasanah bi asri amsalha, wa dhalika mithlu siyamid dahr." Qultu. Maka mendengar sabda Nabi tadi, Abdullah bin Amr bin Ash berkata, fa inni utiku afdala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu melakukan yang lebih utama daripada itu. Nah, di sini para pecinta auzakumullah terdapat faedah. Yang pertama, bahwa Abdullah ibnu Amr bin As ini termasuk sahabat yang rajin ibadah, ya, termasuk ahli ibadah di kalangan sahabat. Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Kalau bukan ahli ibadah, nggak mungkin minta tambahan, ya. Nah, untuk puasa 3 kali dalam sebulan atau 3 hari dalam sebulan, itu pun kalau dilaksanakan terus menerus, nah, sudah cukup, ya. Nah, tapi bagi Abdullah ibnu Amr bin As itu terlalu kecil, ya, masih mampu melakukan lebih dari itu. Sehingga faedahnya ialah bahwa Abdullah ibnu Amr bin As adalah seorang ahli ibadah di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua, para sahabat selalu minta tambahan kebaikan dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi mereka punya kebiasaan yang mungkin ini tidak dimiliki oleh generasi-generasi sesudahnya. Para sahabat itu kalau ketemu Nabi SAW mesti minta ditunjukkan amalan apa yang paling afdal untuk dilakukan. Nah, kalau dikasih tahu mesti tanya lagi apa yang lain gitu. Selain itu berarti minta apa ini? Tambahan kebaikan-kebaikan. Dan mereka punya target meningkatkan apa ini? Kualitas ibadahnya dari hari ke hari. Kalau dikasih amalan puasa 3 hari dalam sebulan, mereka jawabannya fa inni utiku afdala min dzalik. Saya masih mampu melakukan yang lebih utama daripada itu. Nah, coba dibandingkan dengan kita semua, walaupun Allah paling kita biasa mengucapkan hasbuk, hasbuk, hasbuk, ya, cukup, cukup, ya, cukup. Nah, tambah lagi mau enggak, cukup. Kenapa? Kok bilang cukup? Mau itu aja kalau dilakukan sudah masya Allah, ya. Nah, banyak yang enggak melakukannya. Nah, ini puasa sunnah loh ya. Nabi kemudian bersabda ketika mendengar ucapan Abdullah ibn Amr, qala fasum yawma wa aftir yawmain. Ya sudah, kalau begitu sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Ini menunjukkan boleh puasa sunnah dengan sistem sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Walaupun tidak ada namanya. Kan namanya apa? Tidak ada kan? Puasa apa namanya itu? Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Tidak ada namanya. Tapi Rasulullah memerintahkannya. Berarti apa ini? Ada syariat puasa sunnah dengan sistem sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Walaupun tidak ada nama atau istilah puasanya, ya. Yang jelas itu puasa apa ini? Puasa sunnah sehari dan tidak puasa 2 hari. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Apa jawaban Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma ada ibadahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qultu fa inni utiku afdala min dzalik. Kata Abdul Ibnu Umar, sungguh aku mampu lebih utama daripada itu. Kalau cuma sehari puasa, dua hari ya puasa, terlalu ringan. Insyaallah ya, minta tambahan terus. Rasulullah tahu memang Abdul Ibnu Umar sangat apa ini? Terkenal sebagai ahli ibadah. Karena pernyataannya jelas, aku bertekad untuk puasa sepanjang siang tiap hari, dan aku bertekad akan sholat malam nggak pakai tidur tiap hari. Nah, Rasulullah menegurnya, engkau tidak akan mampu. Itu berarti Rasulullah ingin mengurangi jatah ibadahnya tadi, karena dianggap tidak mampu, ya. Nah, paling mampu sekali, habis itu kemudian futur, loyo. Kemudian enggak bisa kembali lagi seperti semula. Itu dianggap tidak mampu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yawma wa aftir yawma." Fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'darus siyam. Ya sudah, kamu puasa sehari, tidak puasa sehari, dan itu adalah puasa Dawud, dan itu adalah puasa yang terbaik. Di sini ada faedah bahwa disunahkan untuk puasa Dawud sehari puasa, sehari tidak puasa. Faedah yang lain, bahwa puasa Dawud adalah puasa sunnah yang paling baik, karena paling berat. Ya, paling baik dan karena paling berat. Paling baik karena paling berat. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Dawud. Ini biasa dipakai untuk tapi mereka-mereka yang belum mampu menikah, nah, agar punya benteng dan lebih bisa mengendalikan diri. Tapinya puasa sunnah. Ya, pengen nikah tapi enggak mampu. Ya. Masih belum boleh sama orang tua, ya. Belum punya pekerjaan, belum punya modal. Orang tua juga enggak berani menikahkan karena saya masih belum punya tanggung jawab yang jelas. Tapi hati ini tidak bisa dibohong. Nikah. Ini berarti belum mampu ini. Secara maliyah belum mampu, ya. Nah, kemampuannya hanya asal keinginan saja, ya. Tapinya apa ini? Puasa. Kalau kamu puasa 3 kali atau 3 hari dalam sebulan. Coba. 3 hari dalam sebulan. Ternyata masih belum tenang, ya. Nah, belum bisa mengendalikan diri. Sudah, sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Coba. Belum tenang, ya. Tapi berikutnya, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Dawud. Nah, kok tenang? Nah, teruskan. Kalau enggak tenang, oleng, ya. Ya. Maka fa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Diserukan ta'awun. Ya, untuk membantu orang yang sudah wajib menikah. Karena kalau tidak nikah, bentengnya jebol. Puasa sudah tidak mampu menjadi benteng baginya. Khawatir jatuh dalam perbuatan yang apa ini? Haram. Ya. Nah. Maka diserukan ta'awun. Info ta'awun. Untuk saudara kita yang sudah tingkat wajib menikah. Jadi menikah itu hukumnya memang bertingkat-tingkat. Mana betina azakum wa. Sebagaimana dijelaskan di kitab-kitab fikih. Para fuqaha menyatakan bahwa yang wajib menikah itu ialah mereka yang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya dan khawatir terjatuh dalam perzinahan. Ya, maka mau gak mau harus apa ini? Dibantu untuk segera menikah. Ya. Kebanyakannya sifatnya apa ini? Sementara. Yang penting menikah dulu. Habis menikah, ya resiko tanggung penumpang. Yang penting menikah dulu. Tenang dulu ya. Bahkan mungkin dengan sebab menikahnya tadi Allah SWT mendatangkan rezekinya, ya, memberi kecukupan kepadanya. Nah, barakallahu'alaikum. Ini masalah puasa. Sunnah paling berat dan yang paling utama ialah puasa. Dawur. Jangan kemudian terapinya, nah, puasa itu baik. Enggak boleh, sudah. Final. Puasa Dawud sudah. Kata untuk terapi, enggak boleh lebih dari puasa Dawud. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Nabi sebelum kita menjadi syariat kita jika ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari syariat kita. Jadi syariat-syariat Nabi sebelumnya itu dirinci. Rinciannya kalau ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita contoh, maka itu menjadi bagian dari syariat kita yang kita amalkan. Tapi kalau tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah syariat yang tidak berlaku bagi kita. Nah, seperti puasa Dawud itu diamalkan oleh Nabi Dawud alaihi salam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi beliau menetapkannya dan menjadikannya sebagai bentuk syariat kita. Maka syariat Nabi Dawud yang bernama puasa Dawud itu menjadi syariat kita. Dan kita disyariatkan untuk mengamalkannya. Tapi gak semua syariat Nabi Dawud menjadi syariat kita. Nah, kemudian wa fi riwayatin wa huwa afdhalus siyam. Faqultu, maka Abdullah bin Umar berkata, fa inni utiku afdhala min dhalik. Wa Rasulullah, aku mampu melakukan lebih baik, lebih utama daripada puasa Dawud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dhalik. Sudah tidak ada lagi yang lebih afdal daripada puasa Dawud. Nah, akhirnya disyariatkanlah puasa apa ini? Dawud. Jadi asal muasal syariat puasa Dawud menjadi bagian dari syariat Nabi kita ialah karena apa ini? Kemampuan Abdullah ibn Umar ibn As minta tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilayani sampai batas terakhir puasa Dawud. Sebelumnya tidak ada syariat itu. Sehingga setelah dipikir-pikir kemudian hari maka Abdullah ibn Amr membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Wala an akuna qabirtu salasatul ayyam, qabirtu salasatul ayyam, allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh, jika dulu aku terima puasa 3 hari dalam sebulan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka lebih kucintai daripada keluargaku dan hartaku. Maksudnya, kalau dulu aku bilang cukup itu, ya Rasulullah, gak ngomong aku kuat lebih daripada itu, mungkin cuma itu paling berat puasa sunnah 3 kali dalam sebulan. Berhubung aku kejar terus, ya dikasih yang tambah berat. Akhirnya sekarang aku merasa berat. Kalau dulu aku terima, aku lebih suka dibandingkan keluarga dan hartaku. Penyesalan, ya. Nah, itu ahli ibadahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mengakui bahwa Rasulullah mengatakan innaka la tastati'u dzalik, kamu gak mampu. Tapi aku mampu lebih dari itu, aku mampu. Di awal-awal saja, ternyata setelah itu kemudian apa ini? Menyesal. Karena sudah menjadi bagian syariat kita, ya sudah enggak bisa dihapus lagi. Puasa Dawud ada dan disyariatkan, ya. Kalau seandainya aku tidak minta lebih dari itu, mungkin syariatnya cuma 3 kali dalam sebulan. Enggak boleh lebih dari itu. Lebih senang aku daripada aku apa ini? Punya hak keluarga dan harta. Sekarang tambah tua, ya. Masa Dawud, nah, ngos-ngosan. Nah, Fahfikum. Baik, demikianlah bagaimana para sahabat menggambarkan bahwa al-iktisad fitro'ah itu suatu keharusan. Karena kita adalah manusia yang lemah. Semangatnya itu apa ini? Pasang surut, datang dan pergi. Kadang kuat, kadang loyo, kadang melempem. Tak coba loyo lagi, melempem, ya, nak begitu. Sehingga walaupun hati itu disyariatkan, kita yang penting itu apa ini? Bisa istimrar, bisa apa ini? Istiqomah, continue, terus menerus walaupun sedikit. Daripada punya habis itu enggak lagi. Masalah, selamat tinggal, ya. Tinggal kenangan. Aku pernah puasa Daud. Kapan itu? Dulu, ya. 20 tahun yang lalu. Ya. Nah. Sekarang tinggal kenangan. Nah, sehingga lebih baik kita sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi terus menerus dikerjakan. Tidak usah memberat-beratkan apa ini? Diri. Ya, cukup kemampuannya. Oh, saya ini kalau puasa Dawud ngantukan. Ya. Belajarnya enggak kuat. Ya. Nah, kalau taklim tidur, ya. Nah, sudah. Enggak usah puasa Dawud dulu, ya. Coba 3 hari dalam sebulan. Kenapa? Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada apa ini? Puasa sunnah. Sekalipun puasa Daud. Waduh, yang rajin puasa. Ya. Tapi ketika daras itu ngakuan. Ceritanya gak bisa. Kenapa? Puasa lapar ngantuk. Itu namanya meninggalkan yang afdol. Untuk melakukan sesuatu yang apa ini? Maaf. Tuh. Nah, jadi jangan dikira yang ngantukan itu yang kekenyangan saja, ya. Nah, yang lagi kelaparan dan sebagainya dengan niat puasa, ya, itu bersapain lemas dan ngantuk juga. Nah, padahal puasa Daud itu apa ini? Disyariatkan. Apalagi dia melakukan puasa-puasa yang berat untuk ritual-ritual tertentu yang bid'ah, yang mungkar. Wah, ini tambah dilarang. Nah, para kafir. Taib, betul. Taib, para kafir. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Apakah benar berita yang sampai padaku bahwa engkau puasa sepanjang siang dan qiyamul lail sepanjang malam? Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, betul wahai Rasulullah. Qala fala taf'al. Rasulullah bersabda, kamu jangan melakukannya. Sumu aftir, puasalah. Dan tidak puasalah. Wanam wakum, tidurlah. Dan qiyamul lailah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqo. Sungguh tubuhmu memiliki hak untuk engkau tunaikan. Wa inna li ainaik 'alaika haqqo. Dan sungguh kedua matamu punya hak engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqo. Dan sungguh istrimu juga punya hak untuk engkau tunaikan. Wa inna li zawrika 'alaika haqqo. Dan sungguh tamumu juga punya hak engkau tunaikan. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam. Fa inna laka bi kulli hasanatin asram sadiha. Cukup bagimu puasa sunnah tiap bulan 3 hari dan engkau setiap kebaikan dapat 10 kali lipatnya. Fa inna dhalika siyamud dahri, dan itu disebut puasa sepanjang masa. Fasaddatu, aku minta yang lebih berat. Fasuddida alayya, maka dilayani dengan diberatkan lagi untukku. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Aku berkata wahai Rasulullah, aku masih punya kekuatan untuk melakukan yang lebih dari itu. Qala sum siyama nabiyillah Daud wa la tazid alayh. Puasalah dengan puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Daud alaihissalam, dan tidak boleh engkau lebih dari itu. Qultu wa ma kana siyamu Daud, aku bertanya, puasa Daud itu seperti apa? Qala nisfu dahri, beliau mengatakan setengah bulan. Fa kana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira, maka setelah tua Abdu ibn Umar berkata, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua kiranya aku dulu menerima rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni puasa 3 kali dalam sebulan saja, ya. Nah, ketika tua ngos-ngosan puasa apa ini? Daud. Nah, masa depan. Ini faedah-faedahnya sudah disampaikan tadi dan juga sebaiknya pada hadis sebelumnya, ya. Oh, wow. Disyariatkan bagi kita untuk menunaikan hak-hak yang wajib kita tunaikan. Hak diri kita sendiri, hak istri kita, hak tamu kita, dan hak-hak yang lain. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, ini sama faedahnya, cuma lain naskahnya. Alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Apakah benar berita yang sampai kepadaku, engkau akan puasa sepanjang masa dan engkau membaca Al-Quran setiap malam, yakni qiyamul lail? Faqultu bala ya Rasulullah, walaupun bidzalika ilal khair. Aku menjawab, betul ya Rasulullah, aku tidak bermaksud kecuali kebaikan. Qala fasum sawma nabiyillahi Daud, fa innahu kana a'badan nas wa qara al-Qur'an fi kulli syahr. Puasalah dengan puasa Nabi Muhammad Daud, karena beliau adalah orang yang paling ahli ibadah dan khatamkan Quran sekali setiap bulan. Ini masalah Quran sekarang ya. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik, wa ya Nabi Allah, aku kuat yang lebih afdol daripada itu. Bisa khatam Quran lebih sekali dalam sebulan. Qala faqra'hu fi kulli isrin. Nah, sudah. Khatamkan setiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku kuat lebih daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli isrin. Ya sudah, khatamkan Quran setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalik. Aku berkata lagi, wahai Nabi Allah, aku kuat lebih baik daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Sudah, khatamkan Quran setiap 7 hari. Jangan lebih daripada itu. Fasaddatu fasuddida alayya, aku minta yang lebih berat, akhirnya diberatkan juga untukku. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umran. Nabi bersabda kepadaku, engkau tidak tahu, barangkali umurmu nanti panjang sehingga enggak kuat lagi kayak masa muda dulu ya. Qala fasurtu ila alladhi qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku benar-benar menjadi seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurku panjang jadi tua. Falamma kabirtu waditu anni kuntu qabiltu rasulatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah lanjut usia, aku berharap dulu bisa menerima keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada tambahan faedah masalah menghatamkan bacaan Al-Qur'an. Menghatamkan bacaan Al-Qur'an ya fanabidina a'udzubillah itu paling maksimal sepekan sekali. Ya. 7 hari. Berarti kalau sampai dia ngoyo khataman Quran setengah hari gitu. Nah, itu namanya al-ghulu, berlebihan ya. Enggak tahu itu murni tidak semua atau dirojak loncati, yang jelas saya mendengar sendiri banyak yang nyewa korek-korek gitu ya. Nah, pindahan rumah atau mungkin apa gitu. Cukup sekali. Ya, ada yang dikorupsi ya. Ya, itu kalau satu orang. Ada yang enggak kuat seorang, berarti koyok ya. Nah, 3 orang, 4 orang begitu ya. Itu hulu. Karena jelas tidak ada tadabburnya sama sekali. Ya, walaupun dia memiliki tingkat kemungkinan mumtaz ya. Nah, para sahabat saja dinasihati khataman Quran, itu maksimal 7 hari sekali. Bukan sehari sekali, barakallahu ya. Itu berarti sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berat malah diberatkan. Nah, sebagaimana penyesalan dari Abu Ibn Umar, padahal beliau adalah ahli ibadah ya. Nah, mikir jangka panjang, ini tuanya itu ya, kalau sudah kepala 6 ke atas. Nah, enggak kuat lagi seperti dulu. Malah ditinggalkan. Mending sedikit tapi terus sampai mati daripada apa ini. Banyak habis itu putus sama sekali. Tinggal kenangan. Dulu aku pernah. Dulu ya. Nah, bangga-banggakan dulu khatam Quran sehari sekali dulu. Dulu pokoknya serba dulu. Nah, jawabannya nanti dulu. Ya, jangan bangga dulu, itu hulu. Ya. Gitu ya. Tenang. Ya, nanti dulu ya. Jangan bangga dulu karena itu termasuk hulu. Barakallahu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa inna liwalidika 'alaika haqqan. Orang tuamu juga punya hak yang harus dipertunaikan. Wa fi riwayatin la shoma man shoma al-abad, dalam riwayat yang lain tidak ada puasa orang yang puasa selamanya sepanjang hari. Salasa, beliau menyampaikan 3 kali. Wa fi riwayatin habus siyam ilallah ta'ala siyamu Daud, wa habus salati ilallah ta'ala salatu Daud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yawma wa yuftiru yawma wa la yafiru idza laqa. Puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Nabi Daud. Beliau tidur sampai tengah malam, kemudian sepertiga malam bangun, kemudian tidur lagi sepertenam malam terakhir, dan beliau puasa sehari, tidak puasa sehari, dan tidak pernah lari ketika berjumpa dengan musuh di medan jihad fisabilillah. Ini keutamaan Nabi Daud, orang yang paling ahli ibadah. Yang kedua, syariat Nabi Daud ada yang dipakai untuk syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Daud terkenal dengan apa ini? Keberaniannya. Nah, di antara buktinya ialah Daud inilah yang lawan siapa ini? Jalut. Ya, nah, Jalut yang membunuh ialah Daud saat itu masih muda, ya. Biasa orang-orang Kharkin film-film, bikin film-film kartun begitu ya. Nah, perang Tolut melawan Jalut ya, ada Nabi Dawudnya macam-macam ya. Nah, kayak ketapel oleh perang. Nah, itu ya, itu penggambaran yang tidak digunakan ya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak syar'i, sehingga ini merdut, tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Dalam suatu riwayat, Abdu Ibnu Umar berkata, bapakku menikahkanku dengan seorang wanita bangsawan. Wa kana yata'ahadu, naam, tannatahu ay imrata waladi. Bapakku sangat memperhatikan mantunya, yaitu istri dari anaknya. Fayas'alu wa an ba'liha, maka bapakku menanyakannya tentang suaminya. Jadi bapakku menikahkanku dengan seorang wanita bangsawan, dan bapakku ini adalah orang yang sangat perhatian dengan keadaan menantu putrinya, ya, menantunya, ya, masih menantu perempuan, ya. Dan akan ditanya, gimana suamimu? Suamimu itu ialah anaknya bapaknya ini ya. Nah, baik. Fataqulu lahu ni'ma rajul min rajulin lam yatul lana firasa wa lam fatis lana kanafa mundu ataina. Dijawab sama istriku, sebaik-baik laki-laki ada laki-laki yang tidak pernah mengajak kami tidur di ranjang, ya, dan tidak pernah membuka bajunya untuk kami sepanjang kami datang kepadanya. Artinya putranya bapak ya sudah enggak suka wanita, istrinya enggak pernah disentuh, ya, ibadah terus. Istilahnya seperti itu, ya, mengungkapkan bagaimana Abdul Ibnu Amr yang betul-betul rajin ibadah, ya, sampai enggak noleh istrinya sama sekali. Ya, nah. Enggak pernah tidur bareng, ya, enggak pernah bercumbu, ya, enggak pernah merayu, ya, sepanjang pernikahannya. Falamma ta'ala dzalika alaihi dzakara dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu terus menerus terjadi, maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan Abdul Ibnu Amr. Ya. Namanya lupa diri, ya. Nah, sampai istrinya juga lupa. Lupa diri sampai lupa istri. Padahal bangsawan cantik, ya. Nah. Tapi kenikmatan dalam ibadah itu melampaui semuanya, ya. Itu betul-betul hebat ibadahnya dia. Sampai enggak goyah dengan wanita cantik sekalipun dia. Nah. Padahal halal baginya, ya. Hebat, ya. Coba kalian sholat, lihat istrinya cantik, siap mana? Lanjut. Ya, nah, ya, gak ada apa-apanya dengan ini, ya. Sampai gak noleh istrinya. Karena terus-menerus dalam waktu yang lama diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi pun bersabda. Naam, ilqani bih. Patemukan aku dengan Abdul Ibnu Amr. Falaqitu ba'da dzalika. Aku pun setelah itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Rasulullah tabayyun sampai ibadah, semangat, lupa istri itu gimana ini? Apa sih yang dilakukan Abdul Ibnu Amr? Tabayyun lagi. Kaifa tasum? Abdul Ibnu Amr, bagaimana sih puasamu itu? Seperti apa, ya? Nah, waktu kuliah yang aku puasa tiap hari, pantasan boso ya. Nah, ya. Puasa tiap hari. Kalau kaifa tahtim, terus bagaimana kamu dalam menghatamkan Al-Quran? Kultu kulla laylah, setiap malam khatam Quran. Waki puasa sampai sore ya kan? Nah. Tiap malam khataman. Nah. Tiap malam khataman Quran. Wadakah nakwa masyarakat. Kemudian menyebutkan apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi. Wakana yakraw ala ba'di alihi as-subuh alladhi yakrawhu. Yu'ridu minan nahar yakun akhafa alaihi billayl. Wa idha arada yataqawra aftar ayyaman wa asa wa sama mislahunna. Karah yata ayitraka syai'ah. Waqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib, hanya Rasulullah menegur tadi, ya. Kamu tuh punya hak, tubuhmu punya hak, matamu punya hak, istrimu juga punya hak, orang tuamu punya hak, semacam-macam nasihati. Hanya suruh puasa yang paling pol, puasa Dawud, termasuk khataman Qur'annya 7 hari sekali, sholatnya juga begitu, habis tidur, di akhir malam. Maka setelah itu Abdul Ibnu Amr menghatamkan bacaan Qur'annya, ya. Nah. Setiap 7 hari. Kemudian diperlihatkan di siang hari supaya ketika malam lebih ringan. Kalau dia lebih kuat, maka dia memperkuat diri dengan tidak puasa beberapa hari. Nah, kemudian puasa seperti itu. Khawatir dia meninggalkan sesuatu dengan sebab meninggalkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu hadhihi riwayat sahihah ma'dhamuha fi sahihain wa qalilu minha fi ahadihima. Nah, semua riwayat ini sahih. Kebanyakan ada dalam Bukhari Muslim. Sedikit yang ada dalam salah satunya. Di kata-kata riwayatnya Bukhari Muslim. Jarang yang Bukhari saja atau Imam Muslim saja. Naam. Ini ikhwan fillah, gambaran yang cukup jelas tentang al-iktisad fitoa. Jangan kebablasan sampai lupa istri dan lain sebagainya. Ya, nah, insyaallah, alhamdulillah ya, Isra Mi'raj yang mudah. Nah, tidak berat. Nah, sekarang yang ditegur itu bukan karena rajin ibadahnya, ya, tapi suaminya malas ibadah. Istrinya enggak ditoleh, bukan karena apa ini? Rajin ibadah. Nah, tapi rajin keluyuran. Nah, semalam suntuk di jalan, tertawa terbak-bak dengan teman-temannya. Nah, istrinya kesepian. Ditegur bukan karena rajin ibadah, tapi malas ibadahnya dan melupakan apa ini? Hak istri. Coba bandingkan dulu sama sekarang. Masuk seperti langit dan bumi ya. Kalau dulu ditegur karena ibadahnya terlalu semangat sampai kebablasan, sekarang ditegur karena kebablasan meninggalkan ibadah. Ya, nah, memang generasi para sahabat itu tak terpandingi dalam masalah apa ini, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan lebih apa ini dari ibadahnya Rasulullah dan para sahabat. Pasti itu ada uzur hulunya. Ya, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.